Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita melanjutkan pelajaran dari kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyah, karya Al-Ustaz Abdul Rafiq Gufran Hafizahullah Ta'ala. Silakan dibuka halaman ke-6. Al-faslul awwalu, fasal pertama. Al-ismu bin nadhari ila bunyatihi. Isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya. Isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya ada 4 macam. Yaitu yang pertama, isim maksur. Isim maksur adalah isim yang diakhiri dengan huruf alif yang disebut dengan alif layyinah. Terkadang alif layyinah itu bentuknya bengkok, terkadang lurus. Terkadang bengkok seperti ya, namun dia tidak ada titiknya, terkadang lurus. Yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Ya, perhatikan, cirinya dia diakhiri oleh alif layyinah, dan harokat huruf sebelum alif layyinah itu fathah. Contohnya, ad-dunya. Perhatikan di sini, diakhiri oleh alif layyinah, dan sebelum alif layyinah ada ya, dan ya-nya ini berharokat fathah. Ad-dunya artinya dunia. Al-mustashfa. Perhatikan di sini, ini diakhiri oleh alif layyinah, dan huruf sebelum alif layyinah adalah fa, dan fa-nya berharokat fathah. Al-mustashfa artinya rumah sakit. Al-mustafa artinya orang yang dicintai atau kekasih. Al-asa artinya tongkat. Al-fata artinya pemuda. Al-huda artinya petunjuk. Kemudian yang kedua, isim manqus. Isim manqus artinya adalah isim yang diakhiri dengan ya yang disukun, ya. Tidak semua ya. Ya yang disukun artinya ya mati. Yang huruf sebelum ya mati tersebut berharokat kasrah. Contohnya, al-murabbi. Perhatikan di sini, al-murabbi diakhiri oleh ya. Dan sebelum ya ada huruf ba, yang huruf ba-nya ini berharokat kasrah. Al-murabbi artinya pendidik. Ar-ra'i. Di sini, ar-ra'i diakhiri oleh ya. Sebelum ya ada ain, ainnya berharokat kasrah. Ar-ra'i artinya penggembala. Al-musalli artinya orang yang sholat. Ad-da'i artinya orang yang berdakwah. Al-qadhi artinya hakim di pengadilan. Al-hadi artinya yang memberikan hidayah. Catatan, apabila alif lam dihilangkan dan huruf terakhir tidak berharakat fathah, maka huruf ya juga dihilangkan. Ini catatan untuk isim manqus. Lalu huruf sebelum ya harokatnya diganti dengan kasrotain atau kasroh tanwin. Contohnya pada contoh di atas, al-murabbi, ketika al-nya, alif lamnya dihilangkan, maka menjadi murabbin. Alif lamnya dihilangkan, maka ya-nya dihilangkan. Kemudian, ba yang tadinya berharokat kasroh menjadi kasroh tanwin. Murabbin. Ar-ra'i, alif lamnya dihilangkan, menjadi ra'i, kemudian ya-nya dihilangkan menjadi ra'i, kemudian ain-nya diganti harokatnya dengan kasrah tanwin, ra'in. Demikian juga musallin, demikian juga da'in, demikian juga qadin, demikian juga hadin. Kemudian isim yang ketiga adalah isim mamdud. Isim mamdud artinya adalah isim yang diakhiri dengan huruf hamzah, yang sebelumnya adalah huruf alif. Yang berada sebelum hamzah itu huruf alif layyinah. Contohnya, dawaun. Kata-kata dawaun diakhiri oleh hamzah. Dan sebelum hamzah ada alif layyinah. Dawaun artinya obat. Iktidaun diakhiri oleh hamzah. Dan sebelum hamzah ada alif layyinah. Iktidaun artinya meneladani. Binaun artinya bangunan, sama'un artinya langit, insya'un artinya membangun atau menumbuhkan, ibtida'un artinya memulai. Ini contoh-contoh isim mamdud. Kemudian yang keempat adalah isim sahih. Sahih artinya sehat. Dia tidak ada karakteristik khusus. Karena dia normal, sehat. Artinya adalah isim yang tidak diakhiri dengan tiga huruf di atas. Tidak diakhiri oleh alif layinah, tidak diakhiri oleh ya, dan juga tidak diakhiri oleh hamzah. Namun diakhiri oleh huruf-huruf yang biasa. Contohnya qalamun. Qalamun di sini diakhiri oleh huruf mim, huruf biasa, huruf yang sahih. Sedangkan huruf-huruf di atas, yaitu huruf alif, huruf ya, dan huruf hamzah, ini disebut dengan huruf illah. Huruf illah artinya huruf sakit. Yang selain huruf illah, maka disebut huruf sahih, huruf yang sehat. Contohnya di sini, qalamun. Ya. Diakhiri oleh mim, dan mim itu huruf yang sehat. Qalamun artinya pena. Daftarun, diakhiri oleh huruf ra. Ra, huruf yang sehat. Daftarun artinya buku tulis. Saburatun artinya papan tulis. Mimsahatun artinya penghapus. Latihan, pisahkan isim-isim di bawah ini menurut bangunannya masing-masing, kemudian masukkan dalam tabel yang tersedia. Ya, coba kita kerjakan sebagian. Mabniyun ini termasuk isim sahih. Karena walaupun diakhiri oleh huruf ya, namun ya di sini tidak mati. Ya-nya hidup. Sehingga dia tidak termasuk isim manqus, namun termasuk isim sahih. Kemudian sahra'u. Sahra'u termasuk isim mamdud. Karena diakhiri oleh hamzah dan sebelumnya alif layyinah. Ramin. Ramin termasuk isim manqus. Kalau dikasih alif lam, maka dia menjadi ar-rami. Dia ada ya matinya, ada ya yang disukun. Kemudian musallin. Musallin termasuk isim manqus. Karena kalau dikasih alif lam, jadi al-musalli. Dalwun. Dalwun termasuk isim sahih. Katibun termasuk isim sahih. Zarqa'u termasuk isim mamdud. Al-murabbi termasuk isim manqus. Al-musalla termasuk isim maqsur. Dan seterusnya, silakan para santri sekalian mengerjakan sendiri. Kemudian kita lanjut pada halaman selanjutnya. Al-faslu tsaniyu, fasal yang kedua. Al-ismu bin nadhari ila naw'ihi. Isim ditinjau dari jenisnya. Isim menurut jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu ismun mudzakkarun atau isim mudzakkar dan ismun mu'annathun atau isim mu'annath. Yang pertama isim mudzakkar atau isim yang menunjukkan laki-laki. Isim mudzakkar terbagi menjadi dua, yaitu mudzakkarun hakikiyun, mudzakkar hakiki yang menunjukkan manusia dan binatang. Yang menunjukkan manusia laki-laki dan binatang yang laki-laki. Contohnya, talibun, seorang penuntut ilmu laki-laki. Muhammadun, ini nama, ya nama seorang laki-laki, Muhammad. Thaurun, thaurun itu sapi yang laki-laki. Kemudian yang kedua, mudzakkarun majaziyun, mudzakkar majazi, yaitu yang tidak menunjukkan manusia dan binatang. Ya, isim yang menunjukkan laki-laki tapi selain manusia dan binatang. Contohnya kursiyun. Ya, kursiyun ini isim mudzakkar, tapi kursi itu bukan manusia, bukan binatang, dia makhluk yang mati, benda mati. Sehingga dia termasuk mudzakkar majazi. Qalamun artinya pena. Ya, pena juga benda mati. Kitabun artinya buku. Ini semua contoh-contoh isim mudzakkar. Yang kedua, isim mu'annath, yaitu isim yang menunjukkan perempuan. Isim mu'annath terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama mu'annathun haqiqiyun, mu'annath haqiqi, yaitu isim yang menunjukkan perempuan pada manusia dan binatang. Contohnya thalibatun, penuntut ilmu perempuan atau murid perempuan. Hindun, ini nama perempuan. Baqaratun, sapi betina atau sapi perempuan. Yang kedua, mu'annathun majaziyun, mu'annath majazi, yaitu isim mu'annath yang menunjukkan perempuan untuk selain manusia dan binatang. Contohnya maktabatun, perpustakaan. Perpustakaan itu benda mati, ya, bukan manusia, bukan binatang. Maka dia termasuk mu'annath majazi. Mimsahatun, penghapus. Saburatun, papan tulis. Ini contoh-contoh isim mu'annath. Nah, penting sekali untuk bisa membedakan mana mudzakkar, mana mu'annath. Ini nanti akan berpengaruh kepada banyak hal ya, di dalam bahasa Arab. Sehingga kita perlu mengetahui ciri-ciri yang membedakan antara mudzakkar dengan mu'annath. Nah, di sini penulis membawakan ciri-ciri isim mu'annath. Ya, sehingga yang tidak punya ciri-ciri ini berarti dia isim mudzakkar. Ya, tanda-tanda isim mu'annath antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada huruf ta marbutoh di belakangnya, kecuali untuk nama laki-laki. Ya, karena ada nama laki-laki yang juga diakhiri dengan ta marbutoh. Nah, yang selain itu, yang selain nama laki-laki, semua isim yang diakhiri dengan ta marbutoh itu isim mu'annath. Contohnya muslimatun. Ya, muslimatun ini isim mu'annath, artinya seorang wanita muslimah. Maktabatun. Maktabatun ini isim mu'annath karena diakhiri dengan ta marbutoh. Baqaratun, sapi betina. Ini juga isim mu'annath. Kemudian yang kedua, semua nama wanita. Semua nama wanita itu isim mu'annath, walaupun tidak ada ta marbutohnya. Contohnya Asma. Asma nama wanita. Contohnya Hindun. Hindun nama wanita. Contohnya Zainabu. Zainab juga nama wanita. Demikian juga seperti nama-nama wanita ajam, nama wanita non-Arab. Seperti misalnya Mawar, Sumiyati, Putri, Marlina, dan semisalnya. Ini semua termasuk isim mu'annath. Kemudian yang ketiga, di antara tanda mu'annath adalah berupa anggota badan yang berpasangan atau double. Ya, anggota badan yang berpasangan seperti tangan, telinga, mata, kaki. Nah, bahasa Arab yang mengungkapkan anggota badan ini itu termasuk isim mu'annath. Contohnya di sini ainun. Ainun artinya mata. Mata itu berpasangan kanan dan kiri. Maka kata-kata ainun ini isim mu'annath, walaupun dia tidak ada ta marbutohnya. Demikian juga rijlun. Rijlun artinya kaki. Kaki berpasangan, ada kanan, ada kiri. Maka kata-kata rijlun itu mu'annath. Yadun. Yadun artinya tangan. Tangan ada kanan dan kiri berpasangan. Maka yadun ini isim mu'annath. Yang keempat, sifat yang khusus bagi wanita. Misalnya ha'idun. Artinya haid. Haid adalah sifat yang khusus bagi wanita. Maka kata-kata ha'idun atau isim ha'idun ini termasuk isim mu'annath. Murdi'un, menyusui. Hamilun, hamil. Ini semua termasuk isim-isim mu'annath. Yang kelima, sifat yang mengikuti wazan fu'la. Masih ingat ya, pelajaran tentang wazan. Wazan itu pola. Wazan itu rumus yang berporos pada huruf fa, ain, dan lam. Contohnya di sini, husna. Ya, husna ini mengikuti pola fu'la. Ya, ha-nya sesuai dengan fa, sin-nya sesuai dengan ain, nunnya sesuai dengan lam, kemudian ada alif layinah. Berarti husna ini isim mu'annaf. Husna artinya baik atau indah. Sughra ini juga mengikuti pola atau wazan fu'la. Sughra. Berarti sughra termasuk isim mu'annaf. Sughra artinya kecil. Dan kubra artinya besar. Yang keenam, sifat yang mengikuti wazan atau pola fa'la. Contohnya jau'a. Jau'a ini mengikuti wazan fa'la. Jau'a artinya lapar. Maka isim jau'a ini termasuk isim mu'annath. Kasla. Kasla artinya malas. Atosha artinya haus. Yang ketujuh, sifat yang mengikuti wazan atau pola fa'la'u. Contohnya safra'u. Safra'u ini mengikuti wazan fa'la'u. Maka safra'u ini isim mu'annath. Safra'u artinya kuning. Sauda'u. Sauda ini mengikuti wazan fa'la'u. Sehingga sauda'u termasuk isim mu'annath. Sauda'u artinya hitam. Hamra'u. Hamra'u artinya merah. Yang kedelapan, beberapa isim mu'annath yang tidak ada tandanya. Ada beberapa isim mu'annath yang tidak ada tandanya. Dan untuk mengetahuinya adalah dengan cara menghafal. Dan juga dengan melihat kamus. Ya, ini isim-isim mu'annath yang memang orang Arab menganggapnya mu'annath. Contohnya, jahannamu. Ya, jahannam, ini isim mu'annath. Neraka jahannam. Ardun, artinya bumi. Bi'run artinya sumur. Ka'sun artinya gelas. Rihun artinya angin. Syamsun artinya matahari. Narun artinya api. Nah, isim-isim ini silakan dihafal. Bahwasanya semua isim tadi termasuk isim mu'annath. Catatan, ada isim yang ada tak marbutohnya. Namun dia termasuk isim mudzakkar. Misalnya adalah nama laki-laki. Contohnya Syu'batu, Syu'bah. Ini nama ulama laki-laki. Talhah, ya Talhah ini nama sahabat. Dan ada tak marbutahnya tapi dia laki-laki. Muawiyah. Muawiyah juga nama laki-laki. Hamzah juga nama laki-laki. Demikian juga Maisarah. Demikian juga Taimiyah. Dan lain-lain. Ini contoh isim yang diakhiri oleh tak marbutoh, tapi dia isim mudhakar. Yang kedua, ada isim yang boleh mudhakar dan boleh mu'annath. Boleh dianggap mudhakar, boleh dianggap mu'annath. Contohnya, sama'un, langit, ibatun, ketiak, su'kun, pasar, unukun, leher, silahun, senjata, sikinun, pisau, sabilun, jalan, tariqun, jalan. Nah, isim-isim ini boleh dianggap mudzakkar dan boleh dianggap mu'annath. Kenapa demikian? Karena memang orang Arab menganggapnya demikian. Mereka menggunakannya sebagai mu'annath kadang-kadang dan sebagai mudzakkar kadang-kadang. Yang ketiga, ada isim sifat yang boleh dianggap mudzakkar dan boleh dianggap mu'annath. Yang mengikuti wazan fa'ulun dan wazan fa'ilun. Contohnya, rajulun qatilun. Laki-laki yang dibunuh. Ya, kata-kata qatilun di sini sebagai mudzakkar. Karena dia sebagai sifat dari rajulun dan rajulun ini mudzakkar. Contohnya kedua, rajulun saburun. Laki-laki yang sabar. Kata-kata saburun di sini mengikuti wazan fa'ulun. Ya, kalau tadi qatilun mengikuti wazan fa'ilun. Saburun mengikuti wazan fa'ulun. Dan sini dia sebagai isim mudzakkar karena sebagai sifat dari rajulun. Sedangkan pada contoh yang selanjutnya, imra'atun qatilun. Wanita yang dibunuh. Nah, qatilun di sini mengikuti wazan fa'ilun, dia di sini isim mu'annath, karena dia sebagai sifat dari imra'atun. Sedangkan imra'atun itu mu'annath, perempuan. Kemudian contoh yang terakhir, imra'atun soburun, wanita yang sabar. Soburun di sini mengikuti wazan fa'ulun dan dia di sini sebagai isim mu'annath. Latihan, pisahkan isim-isim di bawah ini menurut jenisnya masing-masing, kemudian masukkan dalam tabel yang tersedia. Maktabatun termasuk isim mu'annath majazi. Sama'un, ini boleh mudhakar, boleh mu'annath. Ramin termasuk isim mudhakar hakiki, orang yang melempar. Kalau mu'annathnya ramiyah. Musallin, orang yang sholat. Ini termasuk mudhakar hakiki. Salma, ini termasuk mu'annath hakiki, karena nama wanita. Katibatun, ini termasuk mu'annath hakiki. Katibatun artinya wanita yang menulis. Nah, maka ini manusia. Kemudian ada ta' marbutohnya, maka ini mu'annath hakiki. Zarqa'u, ini termasuk mu'annath majazi. Zarqa artinya biru. Al-murabbi masuk mudhakar hakiki. Musalla masuk mudhakar majazi. Musalla artinya tempat sholat atau bisa juga artinya tanah lapang. Syamsun termasuk mu'annath majazi. Libasun termasuk mudhakar majazi. Dawa'un termasuk mudhakar majazi. Dan seterusnya, silakan dikerjakan sendiri. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.